Bikin Iya. TikTok sore-sore gabut banget, anjir. Kak, coba dong bikin dia sayang sama aku. Gak bisa, aku aja gak bisa bikin dia sayang sama aku, gak bisa.